Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segalanya sehingga kita mampu melaksanakan ketaatannya, dan mudah-mudahan kita terus mampu melanjutkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil berdoa supaya rezeki ketaatan itu terus yang Allah berikan kepada kita sehingga sampailah kita kepada kehidupan yang abadi kelak nanti. Baiklah para pendengar berbahagia melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, Allah subhanahu wa ta'ala, kami berusaha kami berusaha menjelaskan ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 29 yang kita kaji saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang sangat baik. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, akan mendapatkan kebahagiaan dari segala unsur, bentuk, warna, rasa, dan birahi. Apa yang diinginkannya akan ditemukannya selalu baik dan membahagiakan. Maka tempat inilah, tempat yang baik ini, dari hidup yang penuh dengan usaha dan kerja keras ini adalah bersama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha kuasa. Maka dalam hal ini juga, yang sebagaimana kajian kita dalam saat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tuba lahum. Tuba di sini artinya adalah kebahagiaanlah bagi mereka, wa husnu ma'ab, tempat yang sangat baik. Ketika Allah berfirman, kata-kata memakai kata husnu ma'ab, ketika kita mendengarkannya, husnu hasan, itu adalah tempat yang paling bagus dan tidak ada tempat yang bagus sebagaimana yang sudah Allah firmankan kepada kita. Maka kalau kita merasakan dunia ini adalah tempat yang paling indah, nanti di akhirat ada tempat yang lebih dan yang paling indah. Begitulah kita mengartikan husnu ma'ab, dan itu kita harus yakini. Supaya apa? Supaya kita terus beriman kepada Allah, supaya kita terus beramal soleh, sehingga Allah nanti memberikan tuba lahum. Menurut riwayat atau hadis Rasulullah, bahwasanya asal dari tuba lahum wa husnu ma'ab itu adalah istana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di sorga. Dan istana tersebut nanti akan dibagi-bagikan. Maka dibagi-bagikan itu itulah salah satunya dari orang-orang yang beramal soleh atas dasar keimanannya. Itulah salah satunya akan didapatkan tadi. Dan salah satunya sebagaimana kajian kita yang sebelum ini, yaitu tentang zikir yang disyaratkan Allah agar kita mendapat ketenangan. Tentunya zikir itu juga atas dasar keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan atas dasar karena yang lain. Karena banyak sekali manusia berzikir itu disebabkan karena musibah. Tapi lakukanlah zikir itu yang lebih baik, betul-betul atas dasar keimanan kita kepada Allah. Kenapa begitu? Karena kita harus yakin Allah itu sudah banyak memberi. Apabila kita menginginkan sesuatu, maka keinginan kita itu atas dasar keimanan kepada Allah, Allah tidak akan segan-segan memberikan sesuatu itu. Tapi kalau kita berzikir disebabkan kita ingin sesuatu, itulah yang salah. Maka kita harus bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, betul-betullah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali manusia yang kembali kepada Allah karena segala, karena sesuatu, bukan karena keimanannya kepada Allah. Itulah yang terjadi pada saat ini, sehingga membutakan kehidupan di dunia, tak tahu ingin bagaimana dia ingin beramal soleh. Padahal beramal soleh itu adalah sangat mudah. Beriman dulu kita kepada Allah, tentunya menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya tidak meninggalkan sholat yang lima waktu itu. Karena kalau sudah ditinggalkan sholat yang lima waktu itu sudah susah dikatakan bahwasanya digolongkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali orang yang menganggap tanpa sholat kita juga bisa beriman. Keimanan itu tidak bisa ditawar-tawar. Maka lakukanlah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan untuk kepentingan Allah. Itulah yang mesti kita ketahui. Jadi apa? Untuk kepentingan kita beriman itu. Berzikir itu untuk kepentingan kita. Beramal soleh itu untuk kepentingan kita. Maka kalau hambanya melanggar perintah Allah, Allah tidak merasakan kekurangan sesuatu, tapi Allah akan berikan azab. Sebab kenapa diberikan azab? Karena Allah menciptakan langit dan bumi ini, sudah Allah gariskan mereka itu wajib ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini sudah ada narasumber kita akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Silakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Semakin menarik pembahasan kita pada hari ini, bahwa kalau kita kaitkan dengan keterangan sebelumnya, Allah ternyata kita mendapatkan satu pemahaman petunjuk kepada kebaikan itu akan sangat banyak kita dapati di dalam Al-Quran. Sedangkan ancaman-ancaman Allah itu jauh lebih sedikit daripada petunjuk kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ini bisa kita lihat di dalam keterangan ayat 27, Allah menjelaskan bagaimana sikap orang-orang yang ingkar kepadanya. Tetapi di dalam ayat 28 dan 29, Allah kembali mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya positif, kepada jalan-jalan terang yang seharusnya membukakan mata kita bahwa itu adalah yang terbaik. Nah, satu pelajaran terpenting yang bisa kita dapatkan di dalam ayat 29 ini adalah bahwa agama Islam tidak pernah mengenal yang namanya orang-orang yang malas. Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang hanya memandang satu sisi tetapi melalaikan sisi yang lain. Islam adalah ajaran yang paripurna, mencakup segala hal di dalam kehidupan. Silakan berdakwah, tetapi jangan lupa untuk tetap punya prioritas, salah satu prioritasnya yaitu memenuhi kebutuhan keluarganya. Silakan untuk beribadah, tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab di dalam terhadap masyarakat kita. Silakan untuk memberikan perhatian yang besar terhadap kondisi masyarakat di sekitar kita, memberikan pendidikan, memberikan bantuan dan sebagainya. Tetapi jangan lupakan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada kita, sangat memerintahkan kita untuk memperhatikan keluarga kita, anak istri kita. Mereka lah yang paling utama untuk kita beri, ajarkan kebaikan-kebaikan. Mereka lah yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang paling utama untuk selalu kita arahkan menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam tidak pernah mengenal yang namanya orang pemalas di dalam kehidupan ini. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, allazina amanu wa amilus solihati tubalahum. Kalau ingin mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang menyenangkan, hidup yang kita dambakan, tubalahum, ya, hidup yang bahagia, maka syaratnya adalah beriman dan beramal saleh. Iman sudah sama-sama kita ketahui, memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Allah, memiliki prinsip yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Sedangkan amal saleh yang dimaksudkan di sini adalah segala rutinitas kehidupan, baik ibadah maupun rutinitas pekerjaan kita. Beribadah dan bekerjalah. Ya, mengaji dan membacalah. Melakukan amal-amal kebaikan, tapi jangan juga melupakan bahwa kita hidup di dunia ini dan kita punya tanggung jawab baik terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan juga negara kita. Jadi subhanallah, kalau ingin dapatkan hidup yang bahagia, maka seorang mukmin harus melakukan dua hal. Semakin memperkuat dan memperkokoh keyakinannya, dan yang kedua adalah bekerja keras di dalam kehidupan ini. Jadi Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja keras. Islam sangat memerintahkan kita untuk tampil menjadi seorang Muslim yang punya semangat yang tinggi di dalam mengarungi kehidupan ini. Seorang pedagang harus bekerja keras, ya, harus berusaha keras bagaimana dia mendapatkan keuntungan. Tetapi jangan lupa untuk berimpak kepada orang lain saat dia sudah mendapatkan keuntungan. Seorang Muslim diperintahkan untuk menjadi orang yang cerdas, belajar bersungguh-sungguh, kerahkan segala potensi yang dimiliki, kemampuan otak, kemampuan tubuh dan sebagainya untuk menuntut ilmu, mencari dan mencari. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab pada saat kita menuntut ilmu, kita juga diperintahkan untuk mengajarkan orang lain akan ilmu yang sudah kita peroleh. Jadi di dalam kehidupan ini Islam tidak mengenal yang namanya bermalas-malasan, termenung, berkhayal, bermain-main, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Islam tidak pernah mengenal pemuda yang hanya tahu duduk di PlayStation, hanya tahu nonton di bioskop, pemuda yang hanya bisa mejeng-mejeng saja. Tapi Islam hanya mengenal pemuda yang bekerja keras di dalam kehidupan ini. Islam tidak mengenal seorang wanita yang hanya memperhatikan kecantikannya saja, yang hanya tahu pakaian, membaca buku-buku fashion, hanya sekedar untuk memperindah kecantikan dirinya, hanya tahu memasak, tidak. Tetapi Islam menganjurkan wanita-wanita kita menjadi wanita yang soleh, yang mampu berbuat lebih banyak di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk mewujudkannya. Terima kasih. Ya, kembali lagi kita kepada ayat yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya di dalam sebuah hadis memang diceritakan kata-kata tuba ini adalah kiasan. Kiasan yang mana tuba ini adalah salah satu pohon dari surga. Ternyata setelah kita lihat lagi kata-kata tuba ini, pohon ini hanya terdapat di dalam tempatnya surga Nabi, antara surga Nabi dengan surganya Ali. Di tengah-tengah itulah berada tuba tersebut. Maka hal ini adalah hal yang sangat mengindahkan ketika kita mendapatkan sajarah atau pohon yang bernama tuba itu di dalam surga nanti. Karena kita sudah bisa kita pastikan melalui hadis ini bahwasanya kita berada di surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Dengan keadaan ini, mudah-mudahan orang yang beriman terus beramal soleh atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.